spesial buat Bajo Mulyo dan juga buat para sahabat-sahabatku SMP SMP Indonesia. Like dan komen video-videoku ya Mas Bos. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rektor juga ya. Oke. Masih terasa hangatnya malam pengantin, masih teringat ikat setia pengantin, tapi di hatiku hadir cinta lain, cinta seorang gadis, hai si cincin putih. Terima kasih Bos. Dan hanya menjadi kisah cinta satu malam. Kasih tepuk-tepuk yang paling rame buat Nyupalaba di sini.